dalam bab al-wilayah dan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara bab wilayah dengan bab dzawil arham. Maka tidak sah, dan bukanlah sebagai wali. Kakek dari jalur ibu. Demikian juga paman dari jalur ibu. Atau paman dari jalur ibu. Atau anak dari jalur saudara perempuan. Tidak, ini tidak bisa menjadi wali. Sehingga wali itu adalah dari asabah, yaitu keturunan laki-laki dari seseorang, dari jalur ayah, atau kerabat dekat dari jalur ayah. Itulah para aulia dalam pernikah. Apabila mereka melarang, fa'in abal al-wali, jika para wali itu enggan menikahkannya, atau tidak ada wali seseorang tinggal di suatu tempat yang jauh dari wali, dan mereka tidak bisa hadir untuk menikahkannya, maka Nabi SAW mengatakan, as-sultanu waliyu banna waliyalah. Maka as-sultan, penguasa, merupakan wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Pemerintah, penguasa, qadhi, dan yang semisalnya hakim, wali hakim, maka mereka menggantikan posisi wali, wali yang asli. Aminilah pembahasan yang beliau sebutkan di sini, bahwa dalam pernikahan dipersyaratkan bagi wanita adanya wali. Kemudian masalah berikutnya, qala hafizahullah ta'ala, hukum darbin nisa lidduffi min ajli i'lanin nikah. Hukum menabuh perbana atau gendang bagi wanita dalam rangka acara pengumuman untuk pernikahan. Pengumuman pernikahan. Apa hukum menabuh, memukul gendang atau urbana? Adduf. Arti dari duf adalah yaitu gendang atau urbana yang tertutup. Salah satu bagiannya saja itu disebut duf. Kalau kedua bagiannya tertutup, maka itu namanya tabl. Dan ini termasuk alat musik yang haram. Asalnya duf itu asalnya haram. Alat musik semua hukumnya haram. Tetapi khusus untuk duf ini dikecualikan. Dikecualikan karena di sana ada hadis dan Rasulullah SAW membolehkannya, menabuh rebana yang tertutup satu bagiannya, tetapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Beliau disini menjelaskan, qala yustahabbu barbun nisa'i lidduffi hatta yu'rafun nikahu wa yustahar. Disunnahkan atau dibolehkan para wanita untuk memukul, menabuh adduf, perbana, hatta yu'raf an nikah, sehingga dengan itu tujuannya adalah supaya diketahui adanya pernikahan wa yusdahar, dan dikenal bahwa ini pengumuman itu acara pernikahan. Pernah belum menyebutkan syaratnya, wa yakunu dzalika bainan nisa'i khassah, namun dengan syarat yang pertama, yaitu hal itu harus dilakukan di tengah-tengah para wanita, khusus saja yang melakukannya hanya wanita. Ini yang pertama, wala yakunu mashuban bi musiqa. Dan tidak boleh diiringi, dibarengi dengan alat lain. Wala bi alatillah, yang juga alat-alat yang sia-sia. Wala aswat mutarribat. Tidak pula dengan lagu-lagu atau suara-suara para penyanyi. Ini diantara syaratnya. Jadi harus wanita, dan yang melakukannya adalah wanita. Yang kedua, harus dengan duf, bukan dengan alat yang lain. Maka tidak boleh disertai alat-alat musik yang lain. Dan juga tujuannya dalam mukul rebana di sini bukan hanya bersenang-senang, tapi tujuannya untuk memeriahkan acara pernikahan dan mengumumkan pernikahan. Demikian juga boleh menabuh rebana dan duf di saat hari Id, di saat Lebaran, dalam acara itu saja. Adapun selainnya, maka tidak boleh. Qala wala ba'sa bi insyadin nisa'i asy'ar bi hadhihi al-munasabah. Dan boleh bagi para wanita bi insyadin nisa'i asy'ar untuk melantunkan syair-syair di hadhil munasabah, di momen yang seperti ini, yakni momen pernikahan, bihaitsu la yasma'uhunna ar-rijal, yang mana tidak sampai didengar oleh kaum pria. Nah, ini juga diantara syarat menabuh rubana bagi wanita, jangan sampai terdengar oleh laki-laki, karena itu akan menimbulkan fitnah. Jadi yang pertama tadi, harus menggunakan alat duf. Yang kedua, dilakukan untuk mengumumkan suatu pernikahan, atau untuk merayakan hari Id. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan alat-alat musik yang lain. Jadi hanya ada duf saja. Demikian pula tidak boleh dibarengi dengan lagu-lagu, nyanyian yang muharram, yang nyanyian itu berisi pengumbaran syahwat, berisi ucapan-ucapan yang mengumbar syahwat dan yang semisalnya, maka ini diharamkan. Tidak boleh yang seperti ini. Lagu-lagunya tidak boleh, macam-macam lagu yang seperti itu, lagu percintaan dan yang sepertinya yang terkait syahwat, maka ini tidak boleh. Dan yang berikutnya, jadi harus dilakukan di tengah-tengah kaum wanita saja, dan tidak sampai didengar oleh laki-laki, karena ini akan menimbulkan fitnah. Ini akan menimbulkan fitnah. Adapun laki-laki, maka tidak boleh bagi mereka memukul duf. Laki-laki tidak boleh mereka memukul duf. Jadi ini khusus bagi wanita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul alaihi wasallam, faslu ma bainal halal wal haram. Faslu ma bainal halal wal haram. Ad-duf was-sautu fi nikah. Pemisah antara yang halal dan haram adalah ad-duf. Adalah ad-duf. Was-saut fi nikah, dan mengangkat suara dalam pernikahan, yakni di saat pengumuman nikah, di saat acara resepsi pernikahan. Qala Syaukani rahimahullah, alaihi Syaukani memberikan catatan dalam hadis ini, kata beliau, fi dzalika dalilun ala annahu yajuzu fi nikahi darbul adfaf. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memukul rebana dalam resepsi pernikahan. Wa raf'ul aswati bi syai'in minal kalam, dan mengangkat suara dengan bait-bait syair, nahu atainakum wa nahwihi, seperti atainakum, ucapan atainakum yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi alaihi wasallam, dan juga yang semisalnya. Yang syarat la bil aghani, kemudian beliau melanjutkan, bukan dengan lagu-lagu musik al-muhayyajah lil-syurur, yang mengundang unsur-unsur syahwat. Wal mustamilati ala wasfil jamal, begian juga lagu-lagu yang mengandung perangai-perangai yang gemulai, yang indah. Wal fujur, perangai-perangai yang kotor. Wa bu'aqaratil khumur, dan perbuatan minum khamr. Fa inna dhalika yahrumu fin nikah kama yahrumu fi ghairih, maka hal itu hukumnya haram. Nyanyian-nyanyian seperti itu yang mengandung unsur-unsur syahwat, dan juga perangai sifat-sifat keindahan tubuh wanita, dan sifat-sifat yang gemulai seperti itu, itu hukumnya haram. Baik di saat acara pernikahan, kama yahrumu fi ghairi, atau di luar acara pernikahan. Sebagaimana diharamkan hal itu di luar acara pernikahan. Wa kadzalika sa'irul malahi al-muharramah, demikian pula seluruh alat-alat musik yang lain itu hukumnya haram kapanpun dan dimanapun. Nah, sehingga yang dikecualikan di sini adalah ad-duf, dan itu pun harus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Baik, kemudian beliau melanjutkan, qala rahim, qala hafizahullah ta'ala, ayyatuhal muslimah la tusrifi fi syira'il huli wal aqmusyah bi munasabati zawaj. Wahai seorang muslimah, janganlah engkau tusrifi, berlebihan membuang-buang harta, fi syira'il huli, dalam membeli perhiasan, wal aqmusyah, permadani, pakaian, bi munasabati zawaj, dalam untuk acara pernikahan. Jangan berlebihan. Nah, mengadakan pesta pernikahan itu masyru', disyariatkan, bahkan dianjurkan. Seseorang di saat dia menikah, disyariatkan dia untuk mengumumkan dan membuat pesta untuk menampakkan al-farah, menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Tetapi bukan berarti bahwa seorang dengannya melakukan at-tabzir, membuang-buang harta berlebihan dalam mengadakan acara yang seperti ini. Dan ini diingatkan terus oleh para ulama, karena ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin, membuang-buang harta tabzir yang mereka lakukan dalam acara pernikahan mereka. Bahkan sampai mereka menyiapkan biaya yang sangat besar hanya untuk resepsi pernikahan. Dan yang terakhir, makanannya tidak termakan, terbuang. Berlebihan ini tercela, tidak boleh. Tidak disyariatkan dalam Islam, bahkan yang dilarang. Perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Belum juga nanti dia siapkan untuk berbulan madu, biaya yang cukup besar dia harus menyiapkan nanti akan berbulan madu ke negara tertentu, menghabiskan sekian banyak biaya. Ini semua menyelisih syariat. Fa inna hadha min al-israf, karena ini merupakan al-israf, membuang-buang harta. Alladhi nahaa Allahu an, yang mana Allah Azza wa Jalla melarang dari perbuatan tersebut. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "A'zamun nikahi barakah, aisaruhu mu'unah." Sebesar-besarnya barakah yang ada pada pernikahan seseorang adalah yang paling murah maharnya, yang paling mudah maharnya. Dalam mahar saja Rasulullah SAW mengatakan yang paling besar barakahnya dalam pernikahan adalah maharnya mudah, tidak sulit, tidak hal yang mahal, tidak, tapi yang paling mudah maharnya itulah barakah yang terbesar padanya. Terlebih hanya untuk sekedar acara resepsi pernikahan, maka tentu jika seorang berlebihan, tentu ini lebih terlarang. Dalam hal mahar mas kawinnya saja, Rasulullah SAW membimbing kita supaya tidak berlebihan. Maka al-israf, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta berlebihan dalam segala urusan, itu termasuk perkara yang dilarang. Maka hendaknya seorang mengeluarkan hartanya sesuai kemampuan dan keadaan dia. Sesuai keadaan dan kemampuan dia. Bukan berarti bahwa dia tidak boleh mengeluarkan harta untuk membuat acara pesta pernikahan. Tidak, bukan seperti itu. Boleh dia mengeluarkan harta untuk acara pernikahan, tetapi tidak sampai pada batas tabzir. Tidak mengapa dia menikah dengan kondisi dia dan dengan kemampuan yang dia miliki, tapi jangan sampai jatuh pada permasalahan at-tabzir. Jika dia orang kaya, maka tidak mengapa dia mewah dalam pernikahannya, tapi tidak boleh lebih dari batas sampai tingkat at-tabzir. Tetapi yang disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang keadaannya pas-pasan, tapi dia di saat acara pernikahan, dia berlebih-lebihan memberatkan dirinya. Membebani dirinya dengan sesuatu yang sangat berat. Biaya yang dia anggarkan untuk pernikahan ini cukup besar. Maka ini dalam keadaan dia tidak mampu. Dia berhutang sana kemari hanya cuman untuk acara yang seperti ini. Ini tidak disyariatkan. Cukup seseorang merayakan pernikahan, membuat acara pernikahan sesuai kadar kemampuan dia dan tidak sampai pada tingkatan at-tabzir. Karena harta itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah. Allah pasti akan menanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak pasti sungguh kalian semua akan ditanya tentang nikmat yang kalian diberi oleh Allah Azza wa Jalla atas kalian. Apakah kalian bersyukur terhadap nikmat tersebut? Apakah kalian menunaikan hak-haknya? Lihat mereka, orang-orang fakir, orang yang butuh, orang yang tidak punya. Berapa banyak dari mereka yang tidak bisa makan. Dalam sehari hanya satu kali. Susah mencari ma'isyah. Sedangkan dia membuang-buang harta hanya untuk resepsi pernikahan yang sehari selesai. Habis harta yang sekian juta, sekian miliar. Dalam keadaan masih banyak orang fakir yang belum tertunaikan hak-hak mereka. Maka ini merupakan israf, tabzir yang terlarang. Sehingga para ulama betul-betul sering mengingatkan Jangan sampai seorang muslim dalam acara-acara pernikahan mereka berlebihan. Sampai pada tingkat tabdzir. Tidak mengapa mewah. Selama itu tidak sampai pada tingkat tabdzir, tidak masalah. Karena itu, perkara yang mubah, perkara yang mubah. Bahkan tapi ketika sudah sampai lewat tingkat tabdzir, semua harus lek, semua harus mewah. Pabotannya berlebihan sekali, maka ini yang terlarang. Ala fa inna hadha min al-israf alladhi nahallahu anhu. Maka ini merupakan al-israf, perbuatan tabdzir yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa akhbara annahu la yuhibbu ahlahu, dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa Allah tidak mencintai perbuatan yang seperti ini, tidak mencintai orang-orang yang melakukan al-israf. Qala ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Maka alaika bil i'tidal, wajib bagi Anda untuk beri'tidal, bersikap pertengahan. Setiap orang sesuai keadaannya masing-masing. Bersikap pertengahan. Wa tarkul mubahah, dan hendaknya meninggalkan, kalian meninggalkan berbangga-bangga dan bermegah-megahan dalam acara pernikahan yang sampai pada tingkat al-israf dan tabdzir. Inilah peringatan dari beliau, bahwa hendaknya seorang dalam pernikahan untuk mengingat, jangan sampai dia terjatuh pada permasalahan at-tabdzir. Karena at-tabdzir min ikhwan as-syayatin. Innal mubadzirin kanu ikhwan as-syayatin. Baik, demikianlah beberapa pembahasan yang kita bahas di siang hari ini. Naktafi lahada. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.